haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku? Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu isi dalam hatiku. Karena hatiku mengatakan kamu yang paling mengerti di antara yang mengerti, dan hidupku berharap padamu lewat lagu ini aku ungkapkan perasaanku. Aku tak terukur dalam jauh, pengorbananku tak ada habisnya. Apalagi yang harus kulakukan untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya. Karena hatiku mengatakan kamu yang paling mengerti di antara yang mengerti, dan hidupku berharap padamu lewat lagu ini aku ungkapkan perasaanku. Katakan kamu yang paling mengerti di antara yang mengerti, dan hidupku berharap padamu lewat lagu ini aku ungkapkan perasaanku. Apalagi yang harus ku lakukan untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya.